بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa tetap berada di atas agama ini, dan dengan nikmatnya pula kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Kalau bukan karena nikmat Allah Azza wa Jal kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu melakukan semuanya itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan majelis ini insyaallah kita akan membahas tentang hikmah-hikmah di balik musibah. Kita akan mengambil pelajaran, kita akan mempelajari sikap yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim dan beberapa hal yang terkait dengan musibah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, musibah bisa kita katakan sesuatu yang tidak luput daripada kehidupan kita, karena kondisi kehidupan kita selalu silih berganti antara kenikmatan yang Allah berikan atau musibah yang Allah timpakan, yang semuanya adalah merupakan ketetapan Allah Azza wa Jal yang ada tujuan dan maksud daripada semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khair, dengan keburukan dan dengan kebaikan. Fitnah sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Jadi begitulah kehidupan manusia. Ada asyarr, ada al-khair. Saat tertentu ada syarr, yakni kondisi-kondisi yang tidak baik bagi kita. Kesusahan, kesulitan yang terkadang menimpa fisik kita, terkadang menimpa harta benda kita, terkadang menimpa keluarga kita. Dan di saat yang lain datang al-khair, kebaikan-kebaikan. Suatu kondisi yang menyenangkan bagi kita. Nikmat yang Allah berikan, entah berupa harta benda, entah berupa kedudukan, entah berupa kesehatan, dan entah berupa nikmat-nikmat yang lain. Dan kedua kondisi itu adalah ujian bagi manusia. Kemudian Allah katakan bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan. Artinya juga bahwa ujian ini ada maksudnya. Nanti akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal dan masing-masing akan mendapat balasan, mendapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala, dihitung amalnya kemudian diberi ganjaran sesuai dengan amal masing-masing. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Karena itu maka seorang muslim harus senantiasa menyiapkan dirinya untuk menghadapi segala kondisi. Setiap muslim harus siap untuk menerima suatu keadaan yang tidak baik, lalu ia berusaha untuk sabar menghadapinya, dan siap menghadapi suatu nikmat dan ia bersyukur dalam menerima nikmat tersebut. Dengan cara seperti itu, maka insya Allah apapun keadaannya dia akan dalam keadaan baik. Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua keadaannya adalah baik. In asabathu sarra syakar fa kana khairan lah. Kalau suatu hal yang menyenangkan mengenainya, maka dia akan bersyukur. Maka itu akan menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Dan kalau dia ditimpa suatu hal yang sulit, menyusahkannya, ia pun sabar. Fakana khairan lah, dan itu baik baginya. Nabi mengatakan, laisa dzalika illa lil mu'min. Sikap seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dari hadis tersebut maka seperti yang tadi kita sebutkan bahwa tiap mukmin tidak akan lepas daripada kondisi tersebut. Maka sikapi masing-masing kondisi dengan sikap yang benar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, musibah dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kullu ma yu'zi al-mu'min wa yusibuhu. Segala sesuatu yang menyakitkan bagi seorang mukmin, wa yusibuhu dan menimpanya. Sebagian mengatakan hakikatuhu al-amrul makruh yahullu bil insan. Hakikat dari satu musibah adalah sesuatu yang tidak disukai dan menimpa manusia. Ikhwani fillah rahimakumullah, kalau begitu seperti yang tadi disampaikan bahwa yang namanya musibah akan saja ada. Hanya saja entah kapan terjadinya, seberapa lama menimpanya, atau kalau sesuatu yang berulang berapa waktu siklusnya. Wallahu'alam, yang jelas kondisi-kondisi yang itu tergolong sebagai suatu musibah bagi manusia akan saja ada. Namun perlu diketahui bahwa yang namanya musibah ini secara garis besar bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah yang terbesar, yaitu musibah yang menimpa agama. Dan yang kedua adalah musibah yang menimpa hal yang sifatnya duniawi pada diri kita. Musibah yang menimpa agama ini hal yang sangat mengerikan, sekalipun mungkin orangnya belum merasakan. Tapi justru ini adalah yang sangat berbahaya. Musibah yang menimpa agama dalam bentuk misalnya seorang tidak mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla sehingga berbuat maksiat-maksiat dan menjadikan dirinya sebagai orang yang fasik, atau na'udzubillah min dalik bisa menjadikan dia sebagai orang munafik, atau na'udzubillah menjadi orang musyrik atau kafir. Musibah yang begitu besar. Karenanya Rasulullah SAW berdoa dalam sebagian doanya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami adalah musibah yang menimpa agama. Ya. "Wala taj'alid dunya akbara hammina." Jangan pula Engkau jadikan dunia sebagai keinginan tertinggi kami. Nah, itu salah satu doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Di satu sisi, Nabi SAW minta kepada Allah supaya jangan sampai musibah itu menimpa agama, ya, karena ini sangat berbahaya. Dan sisi yang lain, Nabi meminta jangan sampai pula keinginan-keinginan kami yang terbesar itu adalah dunia. Lagi-lagi dunia, lagi-lagi dunia yang menjadi keinginannya. Karena ini hal yang sifatnya duniawi, terkadang juga menjadi sebab apa? Datangnya musibah dalam urusan agama. Betapa banyak hal-hal yang sifatnya duniawi menjadikan orang merubah agamanya alias murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disebutkan ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan, ya, menerangkan tentang bab musibah fiddin, musibah yang menimpa agama. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Syuraih. Beliau mengatakan, "Inni la'usabu bil musibah fa ahmadullah 'alaiha arba' marrat wa ashkuruhu." Sungguh aku mendapat suatu musibah, maka aku memuji Allah atas musibah itu 4 kali dan bersyukur kepadanya 4 kali. Bagaimana itu? Beliau katakan, "Id lam takun a'zam mimma hiya." Pertama, saya bersyukur karena saya tidak mendapat musibah yang lebih besar daripada yang menimpa saat ini. Jadi dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, hanya seperti ini, tidak lebih daripada ini. "Wa id razaqani sabra 'alaiha." Kedua, saya bersyukur kepada Allah karena Allah karuniakan kepadaku rizki kesabaran terhadap musibah itu. Alhamdulillah, masih bisa bersabar. "Wa id waffaqani al-istirja' lima arjuhu fihi minas thawab." Ketiga, Aku bersyukur kepada Allah dan memujinya karena Allah masih memberikan taufik kepadaku untuk beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang dibalik itu saya mengharapkan pahala karena musibah tersebut. Ya, karena Allah mengatakan apa? Wabashiris sabirin, beri kabar gembira mereka yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang sabar, beri kabar gembira untuk mereka. Siapa itu mereka as-sabirin, orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, yang bila tertimpa musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapan istirja. Maka untuk mereka itu alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah, akan mendapatkan salawat dari Allah dan rahmatnya. Dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk. Jadi beliau mengatakan ketika ada musibah dan saya bisa beristirja, mengucapkan istirja tapi dengan pengucapan yang penuh makna dan kesadaran, dia bersyukur masih bisa mengucap istirja, yang dengan ucapan itu diharapkan ada pahala seperti yang Allah janjikan di ayat tadi. Bersyukur. Wa id lam yaj'alha fi dini, yang keempat saya bersyukur. Di mana Allah tidak menjadikan musibah ini di agama saya. Alhamdulillah, cuma urusan duniawi. Ya, musibah yang menimpa hanya urusan duniawi. Rumah mungkin rusak, tempat tidur, kasur, selimut, barang-barang yang tidak lagi bisa dipakai. Walhamdulillah, hanya hal-hal yang sifatnya duniawi. Agama masih selamat. Ya, dia bersyukur karena itu. Nah, ini yang penting. Dan semuanya penting. Tapi yang kita bahas, beliau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena musibah tersebut hanya berhenti pada urusan duniawi, tidak menimpa agama. Bagaimana kalau ternyata musibahnya merembet kepada bab agama? Terkena musibah urusan dunia, kemudian mencacat Allah, mencela takdir Allah, seolah-olah protes terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Kalau seperti ini, musibahnya bukan urusan dunia saja, plus dapat musibah kedua, yaitu agamanya kena. Sehingga justru musibah yang kedua lebih berat daripada musibah pertama. Musibah pertama urusan dunianya, musibah kedua agamanya kena. Dan ini lebih berat. Dua kali dia tertimpa musibah. Seperti kata orang, ya, ibarat orang yang jatuh lalu tertimpa tangga. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah rahimakumullah, begitu keteladanan yang dicontohkan oleh seorang ulama, Syuraih rahimahullahu taala. Kemudian tadi kita sebutkan bagian kedua daripada musibah adalah musibah urusan duniawi yang juga kita singgung tadi. Musibah yang menimpa harta benda kita, musibah yang menimpa fisik kita, musibah yang menimpa keluarga kita. Ya. Dan ini suatu hal yang mesti terjadi karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia untuk diuji. Dan ini salah satu bentuk ujian. Dan Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, wala nabluwannakum, sungguh kami pasti akan menguji kalian bisyai'in minal khawfi, dengan sebagian rasa takut, wal ju'i, rasa lapar, wa naqsin minal amwal, dan kekurangan pada harta benda, hanyut sebagiannya, hilang sebagiannya, wal anfus, dan kekurangan pada jiwa, meninggalnya sebagian sanak familinya, was samarat, dan kekurangan pada buah-buahan. Wa basyiris sabirin, maka beri kabar gembira untuk mereka yang sabar dalam menghadapi musibah-musibah tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, itulah musibah yang terkait dengan urusan duniawi. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, dengan demikian ya, selama kita masih hidup di dunia ini akan ada saja musibah-musibah itu, hanya saja mungkin bentuknya yang berbeda-beda, beragam modelnya. Seseorang diuji dengan musibah dengan model seperti ini, yang itu diuji dengan musibah dengan model yang lain lagi terkena musibah dengan bentuk yang lain, begitulah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lalu bagaimana kita memandang musibah-musibah ini? Apa hikmah-hikmah di balik musibah-musibah tersebut? Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah. Tidak ada suatu pun dari perbuatan Allah Azza wa Jal, Allah menetapkan demikian dan terjadi, menetapkan seperti itu dan terjadi, kecuali pasti ada maksud, hikmah dan tujuan-tujuan yang terkadang kita memahami dan terkadang juga kita tidak memahami. Secara garis besar, Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa di antara hikmah dan tujuan dari musibah-musibah tersebut adalah untuk memberikan suatu peringatan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Isra 59, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al-awwalun. Wa atayna Thamuda an-naqata mubsiratan fadhalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengirim ayat-ayat kecuali untuk memberikan rasa takut. Nah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauniyah, di antara tujuannya agar menumbuhkan rasa takut pada diri kita sehingga kita teringat ya kekuasaan Allah Azza wa Jal yang maha hebat. Semua bagi Allah Azza wa Jal, tidak ada yang sulit. Dan kita sesungguhnya meyakini hal tersebut dan melihat secara nyata, terutama kita masyarakat di negeri ini melihat berbagai macam kejadian ya di berbagai penjuru di negeri ini, kejadian-kejadian yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita ketahui, ternyata kita menjadi banyak mengetahui dengan berbagai macam yang ada ini. Nah, ingat bahwa ini adalah di antara hikmahnya mengingatkan kita akan kekuasaan Allah Azza wa Jal, supaya kita kembali kepada Allah ingat, tidak lalai, tidak terlena dengan berbagai macam yang membuat manusia terkecoh karena urusan-urusan duniawi yang melalaikan. Kita tahu dan kita sadar, ya, di masyarakat berbagai macam hal yang sifatnya duniawi dan melalaikan, dari yang mubah sampai yang maksiat kecil sampai maksiat besar, sudah banyak sekali. Nah, peringatan-peringatan dari Allah Azza wa Jalla datang untuk kita segera menyadari dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir-hampir dikatakan lari, ya, atau memang lari, ya, perlu dicek kembali dalam riwayatnya. Dan Nabi kemudian langsung mengajak sholat, sholat gerhana, mengajak sedekah, mengajak berzikir. Nah, itu baru gerhana yang terjadi di langit dan mereka di daratan buminya ya masih biasa saja. Ikhwan fillah rahimakumullah, semestinya seorang mukmin ingat dengan ini semua. Ketika terjadi suatu musibah apapun bentuknya, ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sudah selesai ini? Bisa? Belum. Kemudian di dalam surat Ali Imran 137 Allah juga mengingatkan, qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Telah berlalu sebelum kalian sunan, yakni terjadi kejadian-kejadian pada umat-umat yang lalu karena mereka berbuat begini lalu terjadi seperti ini dan mendustakan. Allah menyuruh kita untuk mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di umat-umat yang lalu. Banyak kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, dan bahkan sebagian dari apa yang Allah kisahkan masih bisa dilihat di alam nyata. Nah, Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mengambil pelajaran. Itu yang terjadi pada mereka. Kenapa? Pelajari. Setelah itu, hindari segala sebab yang karenanya mereka ditimpa dengan berbagai musibah tersebut. Nah, peringatan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian di samping juga sebagai peringatan, mungkin juga bahkan musibah bisa sebagai suatu hukuman. Bisa saja. Kita jangan merasa bahwa kita orang yang bersih dari dosa-dosa. Musibah yang ada bukan karena dosa. Musibah yang menimpa kejadian alam semata. Karena kondisi alam yang seperti ini dan seperti itu. Karena terjadi misalnya apa, curah hujan yang tinggi sehingga longsor, sehingga banjir. Karena terjadi gempa di tengah laut maka terjadi tsunami. Dan karena-karena yang lain. Ya, kita tidak menafikan sebab dan musabab. Bisa saja seperti itu. Tapi kita sebagai seorang muslim yakin alam ini milik Allah dan Allah yang mengatur. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa aturannya kok berubah dari yang sebelumnya? tidak terjadi perubahan itu begitu saja tanpa dikehendaki Allah, tanpa diatur oleh Allah. Terjadinya berbagai kejadian-kejadian alam itu karena diatur oleh yang mengatur alam, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sudah mengatakan di dalam ayat-ayatnya bahwa terjadinya hal-hal seperti itu diantaranya karena dosa-dosa manusia. Yang sebelumnya tidak terjadi kerusakan dalam tatanan alam ini, kemudian terjadi kerusakan, ya, karena dosa-dosa manusia. Zahara al-fasadu fil ardi wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu. Tampak al-fasad, kerusakan-kerusakan fil barri wal bahr, di daratan maupun di lautan, disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka disebabkan kezaliman yang mereka lakukan. Ya. Fakullan akhadna bi dzambih, kata Allah, masing-masing kami hukum, kami berikan kepadanya hukuman dengan sebab dosanya. Ada yang ditimpa suara yang keras yang membuat mereka mati karenanya, ada yang dihujani hujan kerikil dan badai besar dan seterusnya. Allah katakan kullan akhadna bidambi, masing-masing kami hukum dengan dosanya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, banyak kisah juga yang Allah sebutkan di dalam ayat maupun Nabi sebutkan dalam hadis yang mengaitkan antara berbagai musibah dengan dosa manusia. Ya. Yang mengaitkan antara musibah dengan dosa manusia. Nah, ketika kondisi seperti ini berarti, ya, bisa jadi musibah-musibah itu berupa hukuman bagi mereka yang berdosa. Bukan pernyataan seperti ini dalam rangka menambah beban umat, ya. Sudah tertimpa kesusahan masih dikatakan karena dosa. Kasihan. Ya. Kita seolah-olah menambah beban mereka. Jadi musibah-musibah itu bukan karena dosa. Nah, hati-hati. Kita jangan mengeluarkan suatu statement yang statement tersebut hanya didorong karena perasaan. Jangan sampai mengeluarkan suatu statement yang kaitannya erat dengan agama, tapi hanya didorong karena perasaan. Enggak benar. Statement yang kaitannya dengan bab agama harus berlandaskan dalil. Alhamdulillah, sekian banyak ayat dan hadis menyatakan dengan tegas kaitan antara musibah dengan dosa-dosa manusia. Memang kita gak bisa menuduh perorangan fulan ini yang berdosa maka terjadi begini, fulan itu yang berdosa karena terjadi begitu, dan fulan yang lain berdosa maka terjadi demikian dan demikian. Kita gak tahu kalau urusan dosa pribadi-pribadi kemudian menjadi sebab musibah. Wallahualam. Tapi kita bicara bab global. Ya. Dosa global umat ini terjadi padanya demikian dan demikian. Siapa pelakunya? Wallahualam. Yang jelas itu terjadi. Maka bisa jadi karena itu Allah Azza wa Jalla menimpakan suatu musibah. Karena ayat-ayat menjelaskan demikian. Dan kita pun terkadang melihat begitu nyata kaitan antara dosa-dosa dan musibah-musibah tersebut. Maka kita jangan merasa kita bersih ya. Dan kita gak mungkin kena hukuman. Umat ini umat yang bersih, soleh, gak mungkin kena hukuman dan lain-lain. Tidak begitu. Justru kita banyak introspeksi diri dan harus menyadari, jangan seolah-olah menutup mata bahwa umat ini banyak. Kita harus punya suatu kekhawatiran besar, jangan-jangan musibah-musibah ini memang karena dosa. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan nanti insyaallah kita akan contohkan pula apa yang terjadi di beberapa umat berupa musibah-musibah yang itu memang karena kesalahan-kesalahan mereka dan dosa-dosa mereka. Wallahu a'lam. Sementara kita ending dulu ya untuk melaksanakan salat Isya. Fadhol.